Mitra bisnis, bulan Januari ini Undang-Undang Lalu Lintas mulai diberlakukan. Tapi rencana itu langsung menuai protes dan kecaman karena penerapannya dinilai prematur mengingat masih banyak sarana dan infrastruktur yang belum siap. Sebagai contoh, sekarang ini belok kiri dilarang langsung, tapi banyak persimpangan yang tidak ada rambu larangan tersebut. Belum lagi soal minimnya halte sehingga angkutan umum berhenti sembarangan dan sebagainya. Sementara berdasarkan undang-undang itu, sanksi bagi para pelanggarnya cukup berat, bahkan ada sanksi penjara. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Inaplus Budi Susanto. Pak Budi, bagaimana komentar Anda? Sebetulnya adanya peraturan itu bagus, karena diatur agar semuanya jadi tertib. Kemudian diberlakukan segera juga nggak apa-apa, saya pikir juga bagus. Cuma satu yang dikhawatirkan adalah bahwa nanti pada saat diterapkan dengan tiba-tiba, kemudian pelaksanaan penaltinya itu diberlakukan, nah itu yang menjadi kendala. Jadi artinya diberlakukan segera tidak apa-apa, tapi anggaplah bahwa sekian waktu itu kalau ada pelanggaran-pelanggaran, anggap aja sosialisasi atau pembelajaran baik bagi pemakai lalu lintas maupun dari penegak hukumnya. Artinya bahwa kalau ada pelanggaran itu ada yang jaga, cuma Pak, mohon maaf Bapak salah karena peraturan yang baru tidak boleh belok kiri misalnya sekarang. Nah, jangan langsung ditilang gitu. Tapi kalau ketidaktahuan masyarakat itu lalu dimanfaatkan oknum aparat bagaimana Pak? Ya, saya juga khawatirnya di situ. Jadi saya juga khawatirnya bahwa undang-undang ini dipakai untuk menambah pengawasan gitu kan. Itu yang dikhawatirkan. Jadi perlu diwanti-wanti karena menurut saya sekarang perlu adanya pencitraan pihak kepolisian yang amburadul ini diperbaiki. Jangan sampai langkah-langkah dari beberapa oknum yang merusak citra itu menjadikan citra polisi jadi makin buruk lagi. Jadi malah justru kesempatan sekali ini bahwa polisi bertindak untuk memberikan pendidikan yang benar. Jangan ada tilang ataupun denda ataupun semacam kekerasan ataupun kekasaran di jalan itu. Kalau ada usulan untuk ditunda bagaimana? Kalau ada penundaan, cenderung tidak akan berjalan dan pada saatnya nanti hal yang sama akan timbul lagi gitu loh. Jadi kalau tidak 6 bulan misalnya, disiapkan. Mungkin sudah siap, tapi kemudian ada juga semacam alasan untuk lagi. Jadi menurut saya sekarang aja, kenapa nggak sekarang? Efek-efek negatifnya itu yang dihilangkan. Ternyata banyak hal yang baik. Bukan termasuk malah undang-undang untuk kendaraan umum untuk beban dan sebagainya, sebaiknya juga diberlakukan juga. Seperti kelebihan beban tidak boleh dan sebagainya itu juga harus mulai sekaligus tidak hanya lalu lintas saja saya sarankan gitu. Karena disiplin itu yang di Indonesia itu kurang, itu yang perlu ditegakkan, tapi jangan sampai ada ekses negatifnya. Itu saya kira sekarang aja nggak apa-apa lah, saya pikir asal jangan ada ekses-ekses negatif itu. Ditekankan betul-betul gitu. Tidak akan siap kalau ditunda saya pikir. Demikian Budi Susanto dan saya Rizal Andika.